السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pada pertemuan terakhir dari kajian Sahih Muslim, kita telah membaca bab khisalul fitrah dengan beberapa hadis tentang sunnah-sunnah fitrah. Pada pertemuan ini kita akan mencoba mempelajari syarahnya yang disyarah oleh Imam Nawawi, bahwa dalam hadis disebutkan bahwa al-fitrah khams atau khams min al-fitrah. Fitrah itu ada lima atau ada lima dari fitrah. Dalam hadis dijelaskan yang lima itu al-khitan wal-istihdar wa-taqlimul alfar wa-natful ibti wa-qasus syarib. Berkhitan, istihdad, yang memotong bulu ari, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Namun dalam hadis yang lain dikatakan asyar, ada 10. Ya. Yaitu qasus syarib, i'ful liha, lihya, wassiwak, wal istinsyaqul ma' وقصر الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبطي وحلق العانة وانتقاص الماء ومضمضة. Kalau kita gabungkan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua, maka jumlahnya adalah berapa semua? 11. Karena di dalam hadis yang kedua ada 4 poin yang ada pada hadis yang pertama. Karena pada hadis yang kedua tidak ada khitan. Semua yang ada yang 10 dicantumkan, ya. Kemudian ditambah dengan satu lagi berarti itu adalah 11. Baik. Al-fitrah, apa maksud dengan fitrah? Terjadi perbedaan ulama tentang makna fitrah. Kebanyakan ulama memandang bahwasanya fitrah itu adalah sunnah. Secara bahasa, sunnah itu adalah tradisi. Yaitu sesuatu yang merupakan kebiasaan. Ada lagi mengatakan fitrah itu adalah sunanul anbiya. Kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah din. Yakni agama. Kemudian sebagian besar dari poin-poin yang disebutkan menurut ulama bukanlah wajib. Dan pada sebagiannya terjadi perbedaan pendapat di dalam kewajibannya. Seperti khitan terjadi perbedaan. Kumur-kumur dan beristinsyak. Walhasil dalam hadis ini disebutkan adalah satu hal yang merupakan fitrah. Ya, khitan adalah fitrah. Istihdad Motong bulu ari adalah fitrah. Motong kuku adalah fitrah. Yani manusia melakukan memotongnya karena itu adalah fitrah dari manusia. Ingin bersih. Baik. Tentang masalah khitan, Imam Syafi'i dan kebanyakan dari ulama memandang bahwasannya khitan itu wajib. Menurut Syafi'i, dia adalah wajib terhadap laki-laki dan perempuan. Khitan laki-laki dan perempuan wajib. Namun sebagian dari ulama memandang sunnah. Ada yang memandang bahwasanya khitan untuk laki-laki adalah wajib, untuk perempuan adalah sunnah. Yakni jika seandainya bisa dilaksanakan pada perempuan adalah bagus. Kalau tidak, maka tidak apa-apa. Apa itu khitan? Bagi laki-laki adalah khitan yang wajib itu ayuqta jami'ul jildah allati tughatti hashafah hatta yankashifa jami'ul hashafah. Yani memotong seluruh kulit yang menutup kepala penis sehingga seluruh kepalanya terbuka, tidak menutup lagi. Pada perempuan, yajibu qatu'u adna juz'in minal jaldati allati fi a'la al-farj. Pada wanita, memotong, wajib memotong paling minim, ya, sedikit, itu yang wajib dari bagian kulit yang ada di atas kemaluan perempuan. Jadi tidak boleh juga dihilangkan semuanya. والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغار ليس بواجب. Menurut yang sahih di dalam mazhab kami dan mayoritas dari ulama kami, yakni maksudnya adalah ulama Syafi'i, bahwa khitan dalam kondisi masih umur kecil boleh, tidak wajib. Dan walana wajhun annahu yajibu 'ala al-wali an yukhtan ay yukhtina al-saghira qabla bulughihi. Bagi kami terdapat pendapat bahwa wajib kepada orang tua untuk mengkhitan anaknya yang kecil sebelum baligh. Walhasil khitan boleh pada hari yang ketujuh dari kelahiran dan boleh setelah itu. Namun ulama mengatakan tidaklah khitan itu sebelum dia baligh. Karena kalau kita lihat di dalam khitan itu ada unsur kebersihan yang sempurna. Orang yang tidak khitan, apabila dia buang air kecil, boleh jadi sisa-sisanya tersisa di bawah kulit yang menutup kepala kemaluannya. Maka apabila dia khitan, maka itu lebih suci. dalam pelaksanaan khitan ini ya dikembalikan kepada kebiasaan. Ada di antara daerah anak umur 7 hari sudah dikhitan. Ada 40 hari sudah dikhitan. Atau yang masih kecil sudah dikhitan. Ada yang mau masuk SD umur 7 tahun atau umur 5 tahun, ada umur 9 tahun dan bermacam-macam. Adapun perempuan tadi kita sudah sebutkan bahwa itu terjadi perbedaan pandangan ulama. Tujuan dari khitan perempuan, salah satu hikmahnya adalah bisa mengontrol dorongan syahwatnya. Kemudian terjadi perbedaan pandang ulama kalau seandainya pandangan ikhtalafa ashabuna, katanya ulama-ulama Syafi'i berbeda pandangan dalam masalah mengkhitan al-khuntha. Khuntha itu khuntha al-mushkil, adalah seorang yang memiliki dua kemaluan. Ya. Terjadi perbedaan pandangannya. Apakah dikhitan kedua kemaluannya atau salah satunya? Ya. Ada yang mengatakan harus dikhitan keduanya sebelum dia baligh. Ada yang mengatakan tidak boleh dikhitan kecuali apa yang lebih jelas. Lalu terjadi pembahasan ulama, subhanallah. Bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki memiliki dua kemaluan? Dua-duanya adalah kemaluan laki-laki. Apakah kedua-duanya dikhitan atau tidak? Ya. Ada yang ada mengatakan wajib keduanya dikhitan. Ada lagi yang mengatakan mana yang berfungsi itulah yang dikhitan. Ya. Pembahasan ulama subhanallah terkadang mungkin tidak bagi kita tidak terbayang, tapi subhanallah iftiradiyat, kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan oleh ulama boleh jadi terjadi. Ya. Baik. Kalau seandainya seorang meninggal dunia sementara dia belum dikhitan, apakah dia wajib dikhitan atau tidak setelah dia meninggal dunia? Terjadi tiga pendapat di sini. Yang pertama, yang sahihnya tidak dikhitan, dibiarkan saja, baik dia anak kecil atau sudah dewasa. Ya. Pendapat yang kedua adalah dikhitan yang dewasa, tidak anak yang kecil. Ya. Ya, pendapat yang ketiga tentu dikhitan kedua-duanya. Ya, akan tapi yang sahih menurut pendapat sebagian mazhab Syafi'i bahwa tidak perlu dikhitan baik yang laki-laki, yang dewasa atau yang kecil. Tapi itu tentang khitan. Adapun yang kedua tentang istihdad. Istihdad maknanya adalah halqul 'anah, memotong bulu ari. Istihdad diambil dari kata-kata hadidah, karena istihdad itu memakai besi. Besi yang tajam tentu. Seperti pisau silet, ya. Itu dinamakan dengan bahasa Arab Musa. Istihdad ini hukumnya adalah sunnat. Ya. Tujuannya adalah nadhafatu dhalikal mawdi' wal afdal fil hal. ويجوز بالقص والنطف والنورة. Tujuan dari mencukur bulu ari adalah membersihkan lokasi ya, sekitar kemaluan dan kubul dan dubur. Ya, jika seadanya bersih, mungkin kalau kita beristinja dengan air, mungkin lebih maksimal bersih. Tapi kalau seandainya kita beristinja dengan batu, baik itu buang air kecil atau apalagi buang air besar, ya, tentu dengan kita membersihkan akan lebih maksimal kebersihannya. Maka yang afdal di dalam masalah menghilangkan bulu ari ini adalah dengan mencukurnya. Dan boleh dengan memotong. Kalau mencukur berarti dengan pisau silet sampai ke pangkalnya. Kalau memotong, yaitu memendekkan. Mungkin panjang diambil separuh atau yang lain. Dan boleh juga dicabut, ya, kalau kuat. Dan boleh dengan an-nurah. Nurah ini saya lihat dalam kamus, yaitu menghilangkannya dengan alat tepung yang bisa menggugurkan bulu itu. Jadi sehingga dia rontok. Nah, kalau pakai alat perontok boleh. Yang dimaksud dengan anah, ya, bulu ari tadi adalah asy-sya'rul alladhi fawqa dzakar rajuli wa hawalaihi wa kadzalika asy-sya'rul alladhi hawalai farjul mar'ah. Hawalai farjul mar'ah. Maksud dengan anah adalah rambut atau bulu yang berada di atas kemaluan laki-laki dan sekitarnya. Begitu juga rambut yang ada di sekitar kemaluan perempuan. Dinukilkan dari Ibn Abbas, Abil Abbas Ibn Suraij, bahwasanya juga maksud ya'ana itu ada sya'r nabit hawla halaqatul dubur. Yani anah itu juga dinamakan dengan rambut yang tumbuh di sekitar anus. Fayahsulu min majmu'a hadzal istihbab halq al-jami' ma'al al-qubuli wad-duburi wa hawlayhima. Dengan demikian maka dianjurkan, ya, memotong seluruh atau mencukur seluruh rambut di yang ada di atas kemaluan dan dubur dan sekitarnya. Subhanallah, ini adalah merupakan kebersihan total, ya, sempurna. Adapun waktu untuk memotongnya, yang menjadi pilihan waktu motongnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Dan ini maksudnya yutbat bil hajati wa turihi, menjadi ketentuannya adalah kebutuhan dan panjang. Kalau sudah panjang dicukur, ya, kalau sudah diperlukan dicukur, cukur. Ya, fa idza tala halaq, apabila dia panjang maka dicukur. Begitu seluruhnya, kumis, ya, kuku, bulu ketiak, ukuran kapan dipotong, apabila diperlukan atau apabila panjang. Ya. Adapun hadis Anas yang kita sebutkan, waqata lana fi waqita lana fi qas asy-syariq wa naql wa taqlim al-adhfar wa nathful ibti wa nathful ibti wa halq al-ana alla yutraku akthara min 40 laila. Diberikan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari, janganlah ditinggalkan lebih dari 40 hari Maksudnya jangan ditinggalkan sehingga melewati 40 hari. Bukan berarti bahwasanya mereka boleh membiarkan selama 40 hari. Ya. Akan tetapi kalau seandainya sesibuk-sibuknya seseorang, jangan dia sempat melewatkan 40 hari. Namun secara prakteknya, ya kapan dibutuhkan dan kapan sudah panjang, hendaklah segera dipotong. Adapun memotong kuku merupakan sunnah, bukan wajib. Taqlumul adfar, yakni memotong kuku-kuku. Bagaimana caranya? Imam Nawawi dia mengatakan, walaupun ini tidak ada dalil konkretnya, akan tetapi sebagian ulama memandang cara memotong kuku, yaitu dimulai dengan memotong kedua tangan sebelum kedua kaki. Ya, ini kuku-kuku tangan lebih didahulukan daripada kuku kaki. Adapun yang tangan didahului dengan tangan kanan. Ya. Kemudian didahului telunjuk. Setelah dipotong telunjuk, kemudian wusta, kemudian al-binsar, kemudian al-khinsar. Yani telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Apa alasan sebagian ulama memandang telunjuk didahulukan? Karena telunjuk adalah untuk bertasyahud. Ya. Jadi dimuliakan dia dengan fungsinya. Setelah itu baru jempol, ya, kemudian pindah ke tangan kiri, maka dimulai dari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, dan jempol. Ya. Kemudian kaki kanan, dimulai dengan kelingking, diakhiri dengan kaki kiri, terakhirnya adalah kelingking. Kenapa itu? Ya, di sini adalah posisi bagian kanan dulu, kanan terus ke kiri. Ya, karena adalah sunnah. Karena Nabi SAW yu'ajibuhu at-tayammunu fi kulli syai' fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sangat menyukai untuk mendulukan yang kanan dalam menjiga rambutnya, menyisir rambutnya, di dalam memakai sandalnya, di dalam dia bersuci, mendulukan yang kanan, dan di dalam seluruh aktivitasnya, bikuli sya'ni kulli, seluruh urusannya. Maka termasuk di dalam tadi memotong kuku. Ya, maka kalau kita lihat potong kuku kan begini, ya, kanan telunjuk dulu dari kanan ke kiri, karena masih sisa satu, selesaikan yang kanan. Setelah itu kelingking, dan terakhir adalah jempol. Karena kaki kanan, kaki kita motongnya bukan begini, tapi begini, ya tentu kita bentangan, ya. Maka didului dulu, nah, kelingking, kemudian berakhir dengan kelingking kiri. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Adapun untuk mencabut bulu ketiak, maka hukumnya adalah sunnah, hukumnya sunat, Yang afdal adalah dicabut bagi yang berkuasa. Ya, ini maksudnya bagi yang mampu. Ya. Sebab terkadang kalau enggak pernah mencabutnya itu sangat perih. Tapi hanya mungkin 10 kali cabut. Nah, setelah itu tidak terasa perihnya. Ya. Dan boleh juga dengan cara mencukur atau dengan menggugurkannya dengan bahan-bahan seperti powder atau tepung misalkan yang bisa menghilangkannya, menggugurkannya sendiri. Pernah dihikayatkan kepada Imam Syafi'i, ya, Yunus bin Abdul A'la, dia mengatakan, dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa 'indahu al-muzin yahliqu ibtahu. Aku datang Syafi'i, dia memiliki alat yang bisa yang dipakai untuk mencukur bulu ketiaknya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna sunnata an-natfu. Aku mengetahui bahwa sunnahnya di dalam ketiak itu adalah dicabut. Walakin la aqwa 'ala al-wajh. Akan tetapi aku tidak mampu untuk menahan sakit, perih. Ya, jadi bagi orang yang tidak mampu menahan perih, dia boleh mencukurnya. Wastahabbu ay yabda bil ibtil ayman, dianjurkan untuk memulai ya ketiaknya yang kanan. Baik. Yang berikutnya adalah qasus syarib. Memotong kumis. Juga hukumnya adalah sunnah atau sunnat. Wastahabbu ay yabda bil janibil ayman, dianjurkan memotongnya yang bagian kanan dulu. Ya, baru bagian kiri. Wa huwa mukhayyarun baina al-qass bi nafsihi wa baina ay yuwalli dhalika ghayrahu li husul al-maqsud min ghayri hatakim mur'ati wa la hurma. Bi khilaf al-ibt wal 'ana. Dia boleh memilih untuk memotong sendiri atau diminta orang lain memotongnya. Ya. Karena supaya dia bisa mendapatkan yang dituju tanpa menghilangkan wibawa dan melakukan keharaman dalam masalah kumis, berbeda dengan ketiak dengan bulu hari. Bu, ketiak kalau diminta orang lain memotongnya maka itu merusak wibawa. Ya. Kalau bulu hari disuruh orang lain menganunya, ini adalah haram. Ya. Karena tidak boleh melihat orang, auratnya tidak boleh dilihat atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain atau orang lain yang melihat auratnya. Enggak boleh. Wal mukhtar, adapun berapa batas dia memotongnya, yang mukhtar yang menjadi pilihan, annahu yaqussu hatta yabdu taraf asy-syafah wa la nahfu min aslihi. Yang jadi pilihan itu adalah hendaklah dia potong sehingga ujung bibirnya itu kelihatan dan tidak dicukur, dipotong sampai ke pangkalnya. Kalau motong sampai pangkalnya itu apa namanya, di dalam kumis ini tidak dicukur. Ya, kalau pakai silet itu cukur namanya, itu halq. tapi adalah dipotong dengan gunting. Ya, masih berarti masih ada tersisa. Ya, tapi tidak dikorek, dicukur dengan alat cukur, tidak. Ya, yang menjadi pilihan ini adalah kumisnya tetap ada dan tidak melewati ya bibir, ujung bibir. Adapun riwayat mengatakan uhfu asy-syawari, yakni hafwa, itu kalau artinya adalah memotong dari pangkal. Namun maknanya ufu ma tala anis syafatain, yakni potonglah lebih pendek dari bibir dua mulut. Jadi sampai jangan lewat ke bawah. Nah, bersihkan. Ya. Maka di dalam kumis ya tetap ada yang memotongnya dengan gunting, tetapi terlalu pendek. Mungkin ini dipahaminya dengan uhfu. Ya. Sementara Imam Nawawi mengatakan maksudnya tetap memotong, tapi tidak sampai ke dasarnya. Namun yang maksudnya adalah membersihkan ujung dari ujung bibir. Kemudian adapun i'fa'ul lihyah. I'fa' taufir dan yang lainnya itu maknanya sama, yaitu maknanya adalah tarkuhu yanmu wa yatul, membiarkan jenggot tumbuh dan panjang. Itu namanya ufu, ufu yani urhu dan yang lainnya. Seluruhnya kata-kata itu senada maknanya, yaitu membiarkannya. Yani makna aufu, auful liha, sama dengan waffiru liha. Yani membiarkan. Biarkan dia ya. Karena kebiasaan orang Faris, orang Farisia, kebiasaan mereka adalah memotong jenggotnya, sehingga datang syariat untuk melarangnya. Ya, kebiasaannya memotong, bukan dengan artian kebiasaannya membiarkan. Dia pakai jenggot atau tidak pakai jenggot, kita tetap seorang muslim mukmin membiarkan jenggotnya tumbuh. Ya. Bukan dengan alasan orang mereka sudah berjenggot sekarang tidak ada membedakan, karena katanya, kata orang yang membolehkan menyukur jenggot itu adalah alasan untuk membedakan orang mukmin dengan orang dengan musuh ketika perang itu dengan jenggotnya. Ada jenggot berarti orang muslim. Kalau enggak ada jenggot berarti musuh. Enggak benar itu. Ini harus lihat apa benar ini adalah asbabul wurudnya, penyebab dari datangnya dalil. Sementara Nabi SAW khaliful majus, selisih majusi. Majusi itu kebiasaannya adalah mencukur. Sampai sekarang masih itu adalah kebiasaan. Jenggot tumbuh, dia biarkan. Ya, itu adalah hukum asal dari laki-laki. Bahwa laki-laki itu adalah berjenggot. Ketika dia membiarkan, ya, berarti dia membiarkan fitrahnya sendiri. Ya, karena fitrahnya laki-laki adalah berjenggot. Tapi kebiasaan yang mereka lakukan itu adalah mereka memotongnya atau mencukurnya. Maka kita harus menyelisihinya dalam kebiasaannya. Ya. Jangan dijadikan, loh, kalau seandainya dia sudah berjenggot sekarang, maka boleh kita mencukurnya. Ini adalah pemikiran atau pemahaman yang keliru. Ya. Nah, jadi dia tetap menjaganya, walaupun orang-orang kafir menjaga jenggotnya. Ya. Ulama menyebutkan ada 10 hal, ada beberapa hal yang makruh diberlakukan atau yang harus dihindari terhadap jenggot. Satu dan yang lainnya terkadang ada yang lebih berat kejelekannya. Di antaranya adalah khidabuha bisawat la li gharad jihad. Menghitamkan, menyemir jenggot dengan hitam. Bukan dalam rangka berjihad. Ini kalau seandainya dalam penampilan waktu berjihad nanti ada hal-hal yang dibolehkan. Ya. Jadi kalau seandainya jenggotnya sudah mulai putih, tidak boleh dihitamkan dengan semir hitam. Ya, kalau mau adalah jauhi yang hitam. Ya, yang warnanya kecoklatan, kemerahan. Yang kedua, menyemirnya dengan warna kuning karena meniru orang-orang soleh. Ini juga makruh, bukan karena meniru, karena mengikuti sunnah, tapi meniru orang soleh. Jadi boleh jadi nanti akan datang masa trennya jenggot ini dikuningkan atau dimerahkan. Ya. Maka seorang ketika jenggotnya merah, putih, dia ikuti orang soleh saja. Ya, tidak. Tapi hendaklah yang didahulukannya adalah mengikuti sunnah. Yang ketiga, memutihkannya dengan belerang. Tabyidhuha bikibrit. Atau yang lainnya. Ya. Untuk apa? Isti'jalan li syaykhuha. Supaya cepat putih, dikelihatan lebih wibawa karena sudah tua. Ya. Karena ingin kedudukan di masyarakat, ingin dituakan, umurnya belum tua, ya. Jenggotnya masih putih, ya, masih hitam, ya. Lalu bagaimana dia segera lebih putih sehingga terasa lebih wibawa. Ah, ini enggak boleh makruh juga hukum. Ya. Yang keempat, natfuha, mencabutnya. Au halquha, atau mencukurnya. Awwala tulu'iha, ketika awal dia tumbuh. Jadi ini termasuk anak-anak muda. Ya, untuk apa? Itharu limuruda wa husnus surah. Karena dia lebih mendulukan tampangnya. Ya, masih muda, kalau sudah pakai jenggot rasanya lebih tua, sudah dicukur dulu. Ya, ini enggak juga tidak boleh. Ya. Yang berikutnya adalah mencabut ubannya. Ada satu atau dua ubannya, lalu dia cabut. Enggak boleh. Kemudian membiarkannya tidak dihiraukan, membiarkan maksudnya tidak pernah dia menyisirnya, tidak pernah dia rapikan, gitu ya. Dibiarkan begitu saja untuk menampakkan kezuhudan bahwa ini adalah orang yang zuhud, ya. Orang yang tidak memperhatikan akan penampilan dirinya, ya. Dan begitu juga tidak boleh menjalin atau mengikatnya. Ada yang orang jenggotnya diikat di bawah atau dia jalin, ya, maka itu tidak boleh. Adapun untuk mencukurnya bagi perempuan, jika seandainya pada seorang perempuan hormon rambutnya lebih tinggi sehingga tumbuhlah janggut, ya, maka bagi perempuan yang seperti ini dianjurkan baginya untuk mencukurnya, ya. Jadi kalau perempuan, supaya dia jangan seperti laki-laki, apabila tumbuh jenggotnya dicukur, ya, dianjurkan baginya mencukur. Tapi laki-laki, ya, jangan seperti perempuan. Kalau seandainya dia cukur, berarti sama dengan perempuan. Allah sudah membedakan, dari wajah sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi subhanallah, ada sebagian orang yang tidak suka dengan pemandangan berjenggot. Sehingga ada seorang pengurus melarang adanya pengajian di masjidnya, pengajian yang berjenggot. Lalu seorang ibu, dia bilang, "Pak, pengajian kami saya jamin adalah orang yang hadir tidak berjenggot." Tentunya yang hadir ibu-ibu aja, ya. Ya, ibu-ibu nggak ada yang berjenggot, ya. Baik. Kemudian al-istinshaq menghirupkan air ke hidung, kemudian membersihkannya lagi. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ghusl barajim itu adalah, dia adalah sunnah mustaqillah, dia ada sunnah yang tersendiri, ya, bukan, dia tidak ada kaitannya dengan, bukan khusus untuk wudu. Menghirupkan air ke hidung, berkumur-kumur, itu ada kaitannya dengan wudu. Tapi kalau seandainya membersihkan barajim ini, dia terpisah dari wudu. Barajim itu adalah apa istilahnya? Jepitan-jepitan dari persendian kita. Khususnya adalah di jari jemari. Terkadang air ini enggak masuk di sini. Ya, perlu dibersihkan. Artinya kalau kita lihat barajim itu maysami' min al-wasakh fil ma'atif al-udhun dan yang lainnya, yaitu tempat berkumpulnya sedikit daki atau kotoran, termasuk juga telinga, ya, bagian telinga kita, yang terkadang dia mungkin berkumpul di dalamnya wasakh, yakni suatu yang kotoran ya. Kemudian intiqasul ma ditafsirkan oleh ulama adalah istinja, berarti yaitu membersihkan kemaluan kita setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Ada lagi mengatakan intiqas ini bukan intiqas tetapi intifas, yakni intifasul baul, yaitu maksudnya adalah intidah, membercikkan air. Kemana? Membercikkan air ke sekitar kemaluan setelah berwudu. Untuk apa? Untuk menghilangkan was-was. Jadi ada orang punya was-was, dia merasa sesuatu keluar dari kemaluannya, kencing mungkin terasa basah, ini basah. Dia akan kira itu adalah basah kencing yang keluar dari kemaluannya. Maka untuk menghilangkan was-was ini adalah dengan cara membersihkan air ke sekitar kemaluan setelah berwudu. Loh, bagaimana kok bisa menghilangkan was-was? Karena pastinya dia menyiramkan air ke situ atau membersihkan air ke situ adalah dia sengaja membersihkan. Ketika dia merasa air, maka dia pikirkan itu adalah air dari bercikan, bukan dari kencing. Ya? Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang punya was-was seperti itu, rasa-rasanya ada yang keluar, rasa-rasanya, karena subhanallah perasaan itu akan lebih diikuti oleh was-was, atau was-was mengikuti perasaan. Terkadang terasa sepertinya basah, tapi dilihat enggak ada sama sekali. Ya, nah maka kalau seandainya kita punya was-was seperti itu, maka adalah kita bercikkan ke bagian kemaluan kita dan celana kita, sehingga ketika dia menempel dengan kulit, rasa yang diraba oleh kulit adanya air, maka kita yakini itu adalah air yang kita bercikkan, bukan dari air kencing. Kemudian di sini disebutkan nasitul ashura illa an takuna madmadah. Ini menunjukkan bahwa ulama betul-betul intibat, betul-betul dia jeli di dalam menyampaikan hadis. Dan di sini juga ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa hadis itu hukum asalnya disampaikan sesuai dengan lafaz yang dia terima. Tidak boleh dia tambah-tambah. Walaupun sebagian pendapat membolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan makna. Ya, akan tetapi syarat dari makna pun ada ulama memiliki syarat. Karena dalam hadis yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah doa, yaitu doa menjelang tidur, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Diulangi oleh sahabat tapi dia ganti wa bi rasulika alladhi arsalta. Kata Nabi, "La. Qul wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Ya. Tidak diganti antara Nabi dengan Rasul. Ini juga sebagian ulama memandang bahwa kita meriwayatkan hadis tidaklah sesuai dengan lafaz yang kita terima. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya. Sekali lagi dalam masalah jenggot, ya, bahwa jenggot itu tidak diusit-usit, biarkan. Kalaupun ada riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah adalah memotong jenggotnya setelah lebih dari satu genggam, bukan ke atas. Ya. Dan kemudian, subhanallah, membiarkan jenggot itu adalah bagian dari bentuk takwa, karena kita mengikuti perintah dari Nabi. Dan orang yang lebih bertakwa, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan baginya pintu rezeki. Jangan beranggap bahwa jenggot akan menghilangkan pintu rezeki. Rezeki Allah sangat luas sekali. Ya. Apalagi kalau seandainya kita ada termasuk orang yang mandiri dalam usaha, ya, dia berusaha sendiri, tidak tergantung dengan orang, karena di dalam, kalau seandainya bekerja dalam satu perusahaan atau memiliki atasan, boleh jadi atasannya mengetahui sunnah, boleh jadi tidak. Ya, sehingga mereka terkadang membuat bermacam-macam syarat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.